Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca I'lamul Musafirin, ada keterangan tambahan berkaitan dengan apa yang kemarin kita baca tentang tolak ukur orang yang meninggalkan sholat. Ya, kemarin di pertanyaan, di jawaban untuk pertanyaan yang ke-41, beliau sampaikan bahasanya tolak ukur orang yang meninggalkan sholat, yang itu statusnya adalah kafir, adalah cukup dengan meninggalkan satu sholat secara sengaja. Dan saya sampaikan bahasanya ini khilaful masyhur, menyelisih apa yang terkenal sebagai pendapat beliau. Pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Ya, maka pendapat beliau yang terkenal, yang disebut dengan tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang meninggalkan keseluruhan sholat. Sebagaimana beliau katakan di Fikul Ibadat, di kitab beliau yang judulnya Fikul Ibadat, di halaman yang ke-255, beliau mengatakan, alladzi yatabayyanu li minal adillah, yang jelas bagiku berdasarkan berbagai macam dalil, anataka sholati la yakunu kufran illa idza kana tarkan mutlaqan. Bahasanya meninggalkan sholat itu bukanlah kekafiran, kecuali jika meninggalkan seluruh sholat. Amma man yusalli wa yukhli fayusalli ba'dal ahyani wa yatruku ba'dal ahyani, alladhi yabduli minal adillati annahu la yakfuru bidhalika. Adapun orang yang bolong-bolong, kadang sholat, kadang tidak sholat, sholat di sebagian kesempatan dan tidak sholat di kesempatan yang lain, maka yang nampak bagiku minal adillah dari dalil-dalil yang ada, kalau dia tidaklah kafir. Maka boleh sampaikan, kalau bolong-bolong, itu belum sampai derajat kafir. Karena hadisnya mengatakan, faman tarokaha ay tarokas sholata, dan alnya jinsiyah, maka siapa yang meninggalkan sholat, yaitu semua sholat, faqad kafara. Kemudian beliau kemudian berkaitan dengan gimana kalau bolong-bolongnya kalau Ramadan sholat dan puasa selain Ramadan tidak sholat, bolong-bolongnya bukan ajak. Nah, boleh jadi bolong-bolong seminggu sholat sekali atau dua kali, nanti minggu depan juga sekali, atau sebulan sekali atau dua kali. Nah, ini pas Ramadan full sholatnya. Dan pas berakhir Ramadan, maka berhenti juga sholatnya. Walakin hadza rajul alladzi la yusalli wa la yasumu illa fi Ramadan. Adapun orang yang tidak sholat dan tidak puasa kecuali bulan Ramadan, ana fi syakkin min imanihi, aku meragukan imannya. Li'anna walakan laukana mu'minan haqqan lakana yusalli fi Ramadan wa fi ghairihi. Kalau dia adalah orang yang betul-betul beriman, dia akan sholat di bulan Ramadan dan di selain Ramadan. Amma kaunuhu la ya'rifu rabbahu illa fi Ramadan. Adapun orang yang tidak kenal Tuhan, tidak kenal Allah kecuali di bulan Ramadan, fa'ana asyukku fi imanihi, maka aku meragukan keimanannya, meskipun lakinnila ahkumu bi kufrihi, aku tidak bisa memastikan kekafirannya, bal atawakof. Ya, tentang status imannya, aku tawakof, wallahu a'lam imannya. Tidak bisa dipastikan dan tidak bisa ditiadakan. Wa ambuhu ilallah azza wajal, jawabannya adalah wallahu a'lam. Itu yang beliau katakan di kitab beliau Fikul Ibadat. Meskipun beliau di jawaban yang beliau sampaikan di sini, Beliau menyatakan bahasanya adalah pendapat pribadi. Oleh karena itu beliau menggunakan ungkapan alladzi yatabayyanu li, yang nampak bagiku, atau demikian juga alladzi yabduli, yang nampak bagiku. Ya, maka ini adalah ungkapan yang menunjukkan kalau ini adalah masalah ijtihadiyah. Ya, ungkapan yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan kalau itu masalahnya masalah ijtihadi. Ya, maka beliau tegaskan bahasanya orang yang meninggalkan salat karena malas secara total itu kafir, atau meninggalkan salat itu kafir. Lalu apa tolak ukur meninggalkan salat? Nah, ini ruang ijtihad. Ruang ijtihad, maka ini ruang berpendapat. Maka ada sebagian ulama yang tolak ukurnya satu salat. Semacam saya menubas, demikian juga saya menutemin di sini, di I'lamul Musafirin. Nah, ada yang telah ukurnya, ya keseluruhan sholat dia tinggalkan. Kalau masih bolong-bolong maka belum kafir. Ini sebagaimana yang tadi beliau katakan di Fikul Ibadat. Kemudian kita lanjutkan di I'lamul Musafirin. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang terbaik untuk musafir? Salat di tempat tinggalnya, kemudian menjamak dzuhur dengan asar, maghrib dengan isya, atau salat mengerjakan setiap salat pada waktunya masing-masing. Ya, maka ini ketika musafir, itu tentu ada keadaan fi dhahri sair, dalam keadaan berkendaraan, dan ada dalam keadaan nazil, dalam keadaan singgah. Dan pertanyaannya berkaitan dengan musafir yang nazil, karena tadi ada kata-kata fi makani iqamatihi, di tempat tinggalnya. Berarti ini adalah musafir yang nazil, musafir yang singgah. Boleh jadi di tempat tujuan atau di tempat ampiran, tempat persinggahan. Beliau katakan al-afdal, yang terbaik, ayusallian, ndaklah dia musafir tadi mengerjakan setiap sholat pada waktunya masing-masing. Maka zuhur di waktu zuhur, asar ya nunggu kalau sudah waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya ya kalau nunggu waktu isya, dan tentu subuh di waktunya. Fa in syaqqa alaihi, jika dia repot, jika dia kesulitan, dia perlu istirahat agak panjang karena capek dengan safarnya, dan ini baru tiba di tempat tujuan, falahu ayat jemaah, maka boleh baginya untuk menjamak. Lianna qawla ar-rajih, karena pendapat yang kuat bahasanya jamak dalam safar itu jaiz, itu boleh, mubah, dan tidak dianjurkan. Jamak bagi musafir ketika dia dalam kondisi iqamah, dalam kondisi singgah, itu mubah, jaiz, dan tidak dianjurkan. Wa ilam yakun sa'iran, meskipun tidak dalam keadaan berkendaraan. Maka beliau menyelisihi pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim yang melarang jamak bagi musafir yang singgah. Nih, kalau Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad itu melarang. Melarang musafir singgah kok jamak. Namun alasan Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad, kata beliau, tidak ada dalilnya Nabi jamak ketika beliau bersatu musafir dan musafir yang nazil. Beliau jamak ketika musafir, namun musafir yang sa'ir, musafir yang berkendaraan. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Al-Qayyim. Dan pendapat yang lebih tepat, musafir nazil itu boleh jamak. Dasarnya adalah satu hadis menceritakan tentang, satu hadis yang sahih menceritakan keadaan Nabi setelah sampai Tabuk. Ketika Nabi sampai di perang Tabuk, Maka Nabi pasang tenda, dengan tinggal di tenda, dan di sana kemudian ada kalimat dakhala wa kharaja, masuk dan keluar, yaitu masuk dan keluar dari tendanya, dan Nabi menjamak sholatnya. Maka Nabi dalam keadaan nazil. Maka pendapat yang lebih tepat, kalau musafir itu musafir nazil, maka dia boleh menjamak sholat jika diperlukan, namun tidak dianjurkan. Sedangkan jika musafir itu musafir sa'ir, musafir yang berkendaraan, yang masih proses naik kendaraan, yang cuma singgah untuk sekedar sholat, maka dianjurkan untuk jamak. Maka dianjurkan untuk jamak. Maka musafir ada dua macam. Ada yang fi dhahri sa'ir atau disebut juga sa'ir. Musafir yang sedang proses berkendaraan menuju tempat tujuan. Maka ya, karena dia musafir tentu dia punya hak untuk qasar. Tentu dia punya hak untuk qasar dan dianjurkan baginya jamak. Dianjurkan untuknya jamak. Dan jika dia telah sampai tempat tujuan dan singgah di sana 2 atau 3 hari, atau dia kemudian singgah di tempat persinggahan sebelum sampai tempat tujuan dan dia singgah di sini 1 hari atau 2 hari, maka yang terbaik al-afdal tidak jama'. Al-afdal tidak jama'. Al-afdal ayusalliya kulla salatin fi waktiha. Al-afdal itu tidak jama'. Ya, kalau dia jama', maka diperselisihkan hukumnya. Boleh tidak dia jama'? Ibnu Qayyim mengatakan dia enggak boleh, haram baginya jama'. Haram baginya jama'. Maka kalau dia tentu musafir ini, musafir nazil ini, dia musafir, maka masuk baginya dianjurkan, mustahab baginya untuk qasar jika dia tidak pergi ke masjid. Namun jika dia dengar adzan, dia wajib ke masjid. Jika dia tidak dengar adzan, atau dia ya, dia tidak dengar adzan atau bangunnya telat atau semacam itu, maka dia masuk baginya untuk qasar. Jumhur fuqaha mengatakan mustahab, sebagian ulama mengatakan wajib baginya qasar. Wajib baginya qasar. Namun jumhur mengatakan mustahab baginya qasar dan tidak qasar hukumnya makruh. Apakah dia jamak? Kan ini nazil. Apakah dia jamak? Al-afdal dia qasar tanpa jamak. Al-afdal dia qasar tanpa jamak. Gimana kalau dia qasar dan jamak? Mukhtalafun fihi. Maka hukum qasarnya diperselisihkan. Ibnu Qayyim mengatakan haram baginya jamak. Dia cuma boleh qasar. Haram baginya jamak. Dia hanya boleh qasar. Namun menurut pendapat yang lebih tepat, yang lebih kuat, sebagaimana yang dipilih oleh Syaikh Utsaimin di sini, boleh baginya jamak. Boleh baginya jamak. Terutama kalau dia syakko alaihi, kalau dia kerepotan dan kesulitan untuk sholat di waktunya masing-masing. Itu rincian berkaitan dengan sholatnya musafir. Kalau dia nazil, musafir namun nazil, dengar adzan, wajib ke masjid. Man sami'a nida' fala yati fala sholatalu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengar adzan dan tidak dia datang tanpa uzur, maka tidak ada sholat baginya. Dan kalau dia datang ke masjid, maka dia tidak jamak. Dia tidak qasar. Dia mengikuti sholatnya mukim 4 rakaat. Namun jika dia tidak mendengar azan karena posisinya lebih dari 3 mil dari sumber azan, atau dia bangunnya terlambat kalau misalnya itu dari tidur, ya, maka dia tentu sholat sendiri. Maka untuk sholat sendiri di sini, ya, kalau dia rombongan wajib jamaah dengan rombongannya. Ya, jika dia tidak rombongan karena sendirian, maka dia disyariatkan masruk baginya qasar. Dan menurut jumhur, dan ini pendapat yang lebih kuat, sunnah mu'akadah baginya qasar. Seandainya dia tidak qasar, hukumnya makruh. Namun itu qasar. Adapun jamaknya, maka yang afdal, dia tidak menjamak sholat. Seandainya dia menjamak sholat, maka hukum jamaknya diperselisihkan, boleh ataukah tidak. Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad, haram baginya untuk jamak. Dia cuma boleh qasar saja. Namun pendapat yang paling kuat adalah sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, boleh baginya jamak kalau memang kerepotan. Kalau tidak kerepotan, maka jangan jamak. Maka jangan jamak. Salatlah di waktunya masing-masing. Kemudian selanjutnya, uhadir aku meninggalkan di sebagian kondisi matar Jeddah, bandara Jeddah ke Riyadh di waktu asar. Fa'asilu lalu aku sampai Riyadh sebelum maghrib. Dan aku tidak salat asar di pesawat, namun aku tunda sampai aku sampai ke funduk, ke hotel. Maka apakah perbuatanku itu benar? Wahali, dan apakah aku boleh menjamak di rumah sebelum safar, namun jamakku tanpa mengqasar sholat jika aku khawatir berakhirnya waktu sholat asar? Maka perbuatan Anda itu benar, madumta selama Anda takumu meninggalkan bandara Jeddah sebelum tibanya waktu sholat. Wataslu, dan Anda sampai ke bandara Riyadh di tengah-tengah waktu sholat, meskipun itu di akhir waktu. Fala haraja, tidaklah mengapa Anda tunda sholat sampai Anda turun, sampai pesawat itu turun di bandara. Namun fa'idha kudiro, jika diandaikan Anda tidak sampai ke bandara yang kedua kecuali setelah berakhirnya waktu, maka tidaklah mengapa bagi Anda untuk menjamak zuhur dan asar. Maka Anda segerakan sholat asar dan dikerjakan di waktu zuhur meskipun engkau belum memulai perjalanan. Tentu di sini adalah jamak tanpa qasar, karena ini orang Jeddah dan belum meninggalkan Jeddah, maka dia cuma punya hak jamak tanpa qasar. Li'anna ta'khira sholatil asri, karena mengakhirkan sholat asar dalam kondisi ini, fihi nau'un minamna syakkah, ini adalah satu hal yang merepotkan dan dikhawatirkan waktu sudah berakhir. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kalau Nabi menjamak di Madinah antara salat zuhur dan asar, maghrib dengan isya, bukan karena perang, bukan karena hujan. Kemudian ditanya apa yang Nabi inginkan dengan hal tersebut, maka kata Ibnu Abbas, Nabi menginginkan untuk tidak menyusahkan umatnya. Maka itu jika menyusahkan untuk salat di waktunya masing-masing, maka boleh jamak. Namun jika bukan musafir, maka jamaknya tanpa qasar. Kemudian yataghayyar, berubah itijah arah pesawat sesuai dengan khutut malahah, garis yang ditentukan oleh navigasi jawiyah, navigasi udara. Wahada taghayyur, dan perubah ini yughayyir, mengubah itijah arah kiblat. Maka apa hukum sholat di pesawat? Jawabannya, hukum sholat di pesawat jika berubah arah pesawat, maka hendaknya al-musalli, si orang yang sholat tadi, ia stadir berputar. hendaklah dia berputar fi asna'i salatihi, di tengah-tengah salatnya menuju arah kiblat yang benar. Sebagaimana perkataan para ulama fikih berkenaan dengan orang yang salat di kapal, fi safina, tentang orang yang ada di kapal, fil bahar, yang ada di tengah lautan. Maka kata para ulama terdahulu, artinya diambil kias dari perkataan para ulama terdahulu, ya, ulama terdahulu tidak ada pembahasan pesawat terbang, non ada pembahasan kapal. Para ulama fikih mengatakan idza taghayyara, jika berubah arah kapal, fa inna yataji, maka orang yang salat tadi punya keharusan untuk menghadap ke arah kiblat. Walau ada dalika, meskipun hal tersebut menyebabkan dia harus berputar. Meskipun dia harus idara, idara itu berarti berputar 180 derajat. Meskipun dia harus sampai berputar 180 derajat, dan itu pun iddatan marat, beberapa kali. Rakaat pertama ngadap sini, maka ke sini. Rakaat kedua ternyata kapalnya belok lagi, maka muter lagi. Rakaat ketiga, sampai 4 kali, 4 rakaat, 4 muter. Dan wajib atas kaidah ta'irah, pilot, jika arah pesawat itu berubah, untuk mengatakan kepada manusia, memberikan pengumuman kepada para penumpang, tanda kutip, petik buka, kotaro yaral itijah, arah pesawat berubah, van harifu ilal itijah hisahi, maka silakan Anda yang sholat menghadap ke arah yang benar. Tutup petik, hada fi sholatil faridah, ini ketentuan untuk sholat fardu. Adapun sholat sunnah, maka tidak disyaratkan menghadap kiblat. Berdasarkan satu hadis yang valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diberi judul bab oleh Bukhari, bab tawajjuh, bab menghadap ke arah kiblat, hai sukana, di mana arah kendaraan itu berada. Itu untuk sholat sunnah. Untuk sholat fardu, pada dasarnya wajib menghadap kiblat. Kalau arah pesawat itu berubah, ya maka wajib menyesuaikan diri. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau istifadah dengan perkataan ulama fikih masa silam tentang tentang perahu untuk dipakai dalam masalah pesawat terbang. Ini namanya kegiatan yang beliau lakukan semacam itu tadi, dalam bahasa fikih disebut dengan takhid fikhi. Istilahnya itu namanya takhid fikhi. Takhid fikhi itu kias, namun kias dengan perkataan para, kias bukan dari dalil, namun kias dari kaul ulama. Kias dari kaul ulama. Ini ada kaul ulama tentang masalah sholat di kapal, kemudian dipakai atau dikiaskan untuk sholat di pesawat terbang. Ini namanya kegiatan semacam ini dalam ilmu fikih disebut takhrijun fiqhiyun. Dan di antara tingkatan ulama dalam mazhab, itu ada yang disebut dengan mujtahid takhrij. Ada yang disebut dengan mujtahid takhrij. Dia adalah ulama yang punya kedudukan cukup tinggi. Ini kedudukan yang cukup tinggi dalam mazhab, dan dia adalah tergolong mujtahid takhrij. Dia takhrij-takhrijnya dianggap itu takhrij-takhrij yang valid, yang berkualitas. Karena tentu kemampuan untuk kemudian mengkiaskan itu butuh kemampuan tersendiri, tidak sembarangan orang bisa. Ini ada perkataan ulama di sini, kemudian dipakai di sini, kemudian pas. Tentu tidak demikian. Yang terkenal sebagai kemampuannya itu bagus, maka dia disebut mujtahid takhrij. Dan itu takhrijnya adalah takhrij fiqhi, dan ini berbeda dengan takhrij hadithi. Ya, namanya sama takhrij. Kalau takhrij hadithi di antara maknanya adalah satu hadis ini kemudian coba ditelusuri siapa saja yang meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad. Kalau takhid fiqhi maknanya tadi kias, dengan perkataan satu ulama untuk kemudian dibawa kepada kasus yang lain. Dan tahid fikhi itu adalah metode yang sangat penting dan sangat urgen untuk fikun nawazil, untuk pembahasan kontemporer. Landasan dari fatwa-fatwa ulama kontemporer di, baik di bidang kedokteran atau di bidang di bidang ekonomi dan yang lainnya, itu modal pokoknya adalah kemampuan ada bab yang disebut dengan takhijun fiqhiyun. Rata-rata cuma itu adalah takhid saja. Oh, ini ada ini kita ambil kasus apa di masa silam. Oh, kasusnya ini. Oh ya, ini cocok, pas. Nih, maka kemudian kita katakan, oh ini boleh atau ini tidak boleh berdasarkan fatwa dengan takhid, dengan perkataan para ulama terdahulu. Kemudian selanjutnya, apakah batal sholat dikarenakan tidak taharil kiblah, mempaskan diri ke arah kiblat saat safar dengan pesawat terbang? Gimana kalau orang seenaknya sholat fardu, enggak ngepas-ngepaskan arah, saya pokoknya yang penting sholat lah. Itu batal enggak sholatnya orang yang musafir yang prinsipnya Allah kan maha tahu dan maha pengampun. Allah maha pengampun, maha penyayang, maha tahu, adalah sholatnya sesuka hatinya arah kiblatnya. Padahal itu sholat fardu. Dan apa yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, dan di mana saja kalian berada, wajahkanlah, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka jawabannya, wajib atas setiap orang untuk yataharo, mengepas-ngepaskan, untuk kemudian betul-betul mencari kiblat, kemudian menghadap kiblat, ma'am karena semaksimal kemampuannya. Kalau memang tidak mampu, tidak memungkinkan, barulah berlaku. Allah maha pengampun dan maha penyayang. Allah tidak membebani seseorang illa wus'aha, kecuali kemampuannya. Dan tidak boleh seorang itu sholat haitsuma bada, di mana arah yang dia inginkan, biduni istihadin, tanpa istihad. Nih, salah satu makna istihad, istihad punya banyak makna. Salah satu makna istihad, terutama di bab sholat, ya, sebagaimana kalimat di sini, maknanya adalah tahari. Maknanya adalah berusaha untuk cari yang pas. Ini kiblat ini kira-kira pasnya mana. Tidak kemudian langsung. Maka tidak boleh langsung, ini saja. Tanpa pakai mikir, tanpa pakai kemudian menggunakan apa yang mungkin bisa digunakan. Istihad di sini maknanya tahari. Berbeda dengan istihad dalam makna usuli, makna usul fikih. Ini istihad fikhi. Ini istihad dalam makna fikhi di bab sholat. Istihad maknanya adalah tahari. Berusaha untuk mencari-cari mana arah yang pas. Sedangkan firman Allah, dan di mana saja kalian berada, paling kalah wajah muka arah Masjidil Haram, yakni artinya fi ayyi makan, di mana saja kalian berada, paling kalah wajah kalian ke arah Masjidil Haram, baik kalian berada di daratan ataupun di lautan, di udara atau di tempat mana saja. Akan tetapi kaidah syariat mengatakan bahwasanya semua kewajiban agama hanyalah wajib kalau ada kemampuan. Kaidahnya sebagaimana kata sesa'di, la wajiba ma'al ajzi wala tahrima ma'ad dururati. Tidak ada hukum wajib kalau memang betul-betul tidak mampu, dan tidak ada hukum haram kalau memang betul-betul dalam kondisi darurat. Suma inna kathir minal ibadat, kemudian banyak masalah ibadah itu cukup dengan menggunakan ghalabatudzon, sangkaan kuat, tidak wajib harus yakin dan pasti. Dan boleh kemudian tidak yakin ini kapan? Imali ta'adzuri, ketika mustahil dan tidak mungkin pasti, atau lita'asurihi, sulit kalau untuk mencari yang pasti. Wahada mislul itijah, dan ini adalah semisal menghadap ke arah kiblat saat berada di pesawat. Maka adalah berusaha untuk mencari-cari kiblat, kemudian menghadap ke arah kiblat, qadrul imkan, semaksimal kemampuan yang ada. Kemudian aku sudah beristihad, dalam artian tahari, sudah mencari-cari untuk mengetahui arah kiblat, dan aku dalam keadaan safar, wasolaitu, dan aku sholat. Dan ketika indal intihak, ketika aku telah selesai sholat, aku diberitahu bahasanya, aku telah sholat, namun tidak menghadap ke arah kiblat yang benar. Apa hukumnya? Maka kata beliau, jika Anda berada fil balad, di perkampungan, Anda tinggal di hotel, ya, Anda nazil, kalau Anda musafir, namun musafir nazil, Anda fil balad, berarti nazil, musafirnya musafir yang singgah, boleh jadi di tempat tujuan atau di tempat persinggahan. Fal balad laisa mahalu istihad. Kalau itu adalah daerah perkampungan, maka tidak berlaku di sini istihad. Wajib taklid dengan orang kampung. Wajib taklid. Tidak boleh beristihad di sini, wajib taklid. Perasaan saya kiblatnya sana. Enggak. Orang kampung bilang, sana bukan kiblat, kiblatnya sana. Itu wajib taklid. Dia harus tinggalkan istihadnya dan pikirannya. Laisa mahalal istihad. Ini bukan ruang untuk berpikir. Namun ruang untuk bertanya dan taklid dengan ahlul balad. Li'annau bi'imkan, karena satu hal yang mungkin bagi Anda untuk bertanya kepada orang yang sekeliling Anda. Amma fil bar, adapun jika Anda di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir, tidak ada orang. Fa'idha istahatta fa'akhtata. Dan itu malam hari. Kalau siang hari kan bisa lihat matahari. Atau kemudian kalau di tempat kita ya, atau kalau kemudian di Arab Saudi ya, karena ya, nanti bisa kemudian ya bisa berdoman dengan matahari. Faida istihad, maka jika Anda beristihad berpikir keras kira-kira mana, fa'akhto, tak lalu Anda keliru setelah selesai sholat, ternyata habis itu tahu keliru, maka sholat Anda sah dan tidak ada kewajiban untuk mengulangi. Maka berkaitan dengan masalah kesalahan kiblat, kita bedakan antara orang itu berada di tempat yang di situ ada tempat untuk bertanya dan tidak. Ada orang untuk tempat bertanya ataukah tidak. Jika itu tidak, jika di situ tidak ada tempat, tidak ada, bukanlah tempat di sana ada orang untuk bertanya. Semacam lagi kafir, kita tanya kiblat kemana, enggak tahu mereka. Maka berlaku istihad dan tahari. Salah, tidak apa-apa. Tapi jika itu adalah kita berada di satu tempat di mana ada tempat untuk bertanya, maka tidak boleh istihad. Maka ketika kita tinggal di hotel dan itu di daerah muslim, ya, maka bisa tanya resepsionis atau orang hotel. Kemudian kita tidak tanya, kemudian sholat dengan pikiran kita dan perasaan kita, kira-kira kiblat mana, setelah selesai sholat, kemudian diberitahu oleh pihak hotel kalau salah kiblat, maka sholat wajib diulangi. Kemudian jika kita berada di tempat yang tidak ada orang yang bisa ditanyai, seperti di tengah-tengah gurun dan semacam itu, ya, maka kewajibannya istihad atau tahari. Dan setelah selesai sholat kok ternyata ketahuan kalau itu salah, tidak apa-apa. Dan apakah yalzam, ada keharusan dalam sholat sunnah untuk menghadap kiblat ibtidaan di awal sholat sunnah, yaitu saat takbiratul ihram. Seandainya hasolat telah terjadi, aku sholat tidak menghadap kiblat, apa hukumnya? Yang benar, membuka sholat sunnah ketika safar ke arah kiblat tidak wajib. Akan tetapi hukumnya mustahab alias dianjurkan. Maka jika Anda buka sholat sunnah Anda ila ghairil kiblah, ke arah yang bukan kiblat, fala haraja, maka itu tidak mengapa untuk sholat sunnah. Maka untuk sholat sunnah Sebagian ulama mewajibkan takbiratul ihram, sholat sunnah ketika safar. Sebagian ulama mewajibkan takbiratul ihram yang menghadap kiblat. Namun yang benar, karena yang ada dalam masalah ini adalah fi'lun nabi, perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan nabi semata itu menghasilkan hukum mustahab. Maka takbiratul ihram menghadap kiblat untuk sholat sunnah saat safar hukumnya mustahab dan tidak wajib. Sehingga jika sejak takbiratul ihram tidak menghadap kiblat, hukumnya tidak mengapa. Kemudian aku sholat di atas kursi, ya, sholat di atas kursi di pesawat tanpa menghadap kiblat, di semua sholatku, di semua rakaat sholatku, kecuali takbiratul ihram. Maka kalau untuk takbiratul ihram aku hadapkan wajahku, wajahnya saja tanpa badannya, ku hadapkan wajahku ke arah kiblat, wakabartu lalu aku bertakbiri ihram, famal hukmu, maka apa hukumnya? Maka jika sholat yang Anda lakukan adalah sholat sunnah, maka musafir boleh sholat sunnah dengan menghadap hai sukana waju, kemana wajahnya menghadap. Maka mengikuti arah kursi tidak mengapa. Namun jika sholatnya adalah sholat fardu, fala buddha, maka tidak boleh tidak harus menghadap kiblat. Sampai-sampai beliau katakan, meskipun Anda di kursinya pilot, meskipun Anda jadi pilot, ala kursil qiyadah. Maka kalau penumpang jangan tanya, oh ini yang pilotnya saja beliau katakan wajib menghadap kiblat. Ini untuk pilotnya. Hatta walau kunta ala kursil qiyadah. Meskipun engkau duduk di kursinya pilot, karena Anda jadi pilot. Meskipun Anda pilot dan jadi pilot, kan boleh jadi pilot namun enggak jadi pilot lagi. Lagi bagiannya untuk istirahat atau lagi jadi penumpang pilotnya, meskipun engkau berada duduk di kursinya pilot. Maka beliau katakan wajib menghadap kiblat. Kalau tidak memungkinkan, maka jika pilotnya dua maka tukeran. Faja'al zamilaka yusalli awalan. Maka adakan koordinasi dengan kawan. Maka mintalah kawanmu untuk sholat awalan terlebih dahulu, mutajjan ila kiblat, dan dia juga sholatnya harus menghadap kiblat. Wayarka wa yasjud in amkana. Jika memungkinkan rukuk dan sujud secara normal. Wa ila jika tidak mungkin secara normal bil ima, maka sujudnya dengan isyarat, dengan posisi, dengan merundukkan badan dan posisi sujud lebih rendah daripada posisi ruku. Thumma idzan tahakum, dan jika teman pilotmu itu sudah selesai, ya tawalal qiyadah, dialah yang ngurusi pengendalian pesawat. Thumma tusholli anta, kemudian engkau sholat. Ya, aplusan, gantian sama temanmu. Kalau tidak memungkinkan, maka nyetir pesawat bukan alasan untuk sholat fardu tidak menghadap kiblat. Bayangkan ya. Beliau katakan ini bukan alasan. Nyetir pesawat bukan alasan. Kalau tidak bisa, ya, karena arahnya adalah tidak arah kiblat, ya sudah. Minta untuk kawan yang lain untuk gantian. Ya, atau kopilotnya. Kalau ketika dalam kondisi aturan yang membolehkan, kopilot itu pegang kendali. Kemudian idza kunta fi baladin, jika aku berada di satu posisi, di satu tempat di bumi ini, jarak antara aku dengan Mekah kalau dari arah timur sama dengan jarak antara aku dengan Mekah dari arah barat. Maka ada satu posisi di bumi di mana ya, sini Mekah itu sekian ribu kilo, ke arah timur itu sekian ribu kilo, dan ke arah kemudian barat juga sekian ribu kilo, sama, dan kilonya sama. Fa'ala ayyi ittijahin usalli, maka kemanakah aku menghadap, ke arah timur ataukah ke barat? Wa ana 'alal ardi, dan ini adalah kondisinya, beliau mengatakan, si penanya mengatakan aku di di tanah, ini di satu negara. Artinya apa? Musafir nazil. Saya musafir nazil, singgah di satu tempat. Nah, tempat itu ke timur, sampai ke Masjidil Haram sekian ribu kilo, ke arah timur sekian ribu kilo, ke arah barat sekian ribu kilo, dan itu sama. Terus saya menghadap timur atau menghadap barat? Maka jawaban beliau rahimallahu ta'ala, alladhi yadhar, kemungkinan yang mendekati dalam masalah ini, kalau memang betul-betul sama persis, ayyukuna mukhayyar, Anda punya hak khiyar, boleh timur, boleh barat. Boleh menghadap ke timur, boleh menghadap ke barat. Maka Anda boleh menghadap ke timur atau menghadap ke barat, karena dua-duanya sama. Namun jika memungkinkan untuk mengukur jarak di antara keduanya, fa'ila ayyi jihatain aqrab, manakah dari dua arah tadi, timur ataukah barat, manakah yang lebih dekat? Kalau ada selisih, kalau tadi kurang lebih sama, maka beliau katakan, kalau memungkinkan, dipastikan enggak? Bisa memungkinkan enggak kalau dipastikan? Kalau jika memungkinkan untuk dipastikan, jangan pakai kurang lebih. Kalau cuma bisanya kurang lebih, ya sudah. Silakan timur atau barat. Namun jika memungkinkan untuk betul-betul diukur, jika memungkinkan untuk betul-betul diukur dengan bantuan satelit atau yang lain, maka fa'ila ayjahatin akrab ya taji. Maka jarak yang lebih dekat itulah arah menghadapnya. Kok selisihnya cuma sekilo, kalau pakai ini sekian kilo, kalau ke arah timur sekian kilo, ke arah barat sekian kilo, lebih dekat ke arah barat dengan jarak cuma sekilo, maka menghadapnya ke arah barat. Meskipun beliau mengatakan tadi, jika memungkinkan, wala adunu, dan aku tidak punya perasaan kuat, ada seorang yang yuhitu dhalika, mengetahui hal tersebut, ala wajib tahdid, secara pasti. Kalau pasti pakai kilonya, saya kayaknya tidak ada orang yang bisa ngukur. Maka fayuhayar baina hada wa hada. Maka jika kurang lebih di sini tempatnya adalah sama, ke arah Masjidil Haram itu sama kilonya, ya, maka boleh milih antara ke timur ataukah ke barat. Dalilnya dalam Sahih Bukhari tentang kisah orang yang membunuh 99 nyawa. Kemudian dia bertanya kepada ahli ibadah, apakah hal lahum min taubatin, apakah ada pintu taubat baginya? Fasta'dumal al-abid, maka ahli ibadah tersebut menganggap besar dosanya, dan sehingga dia mengatakan, tidak ada pintu taubat untukmu, engkau telah membunuh 99 nyawa. Setelah engkau melakukan kejahatan demikian besar, bisa-bisanya engkau mengatakan, apakah aku punya pintu tobat? Akhirnya dia pun membunuh si ahli ibadah ini. Ini bahaya bicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Itu bisa membunuh diri sendiri. Bisa mematikan diri sendiri. Maka dia genapkan korbannya menjadi 100 orang. Kemudian dia tanyakan kepada seorang alim, seorang yang berilmu, maka jawaban sang alim, wa man yahulu bainaka wa baina taubah, siapakah yang menghalangi Anda untuk bertobat? Akan tapi Anda tinggal di satu kampung, ahluha dzalimun, penduduknya adalah orang-orang bejat. Idhab ilal qaryatil fulaniyah, pergilah ke kampung A, karena penduduknya adalah orang-orang saleh. Maka dia pun pergi, dan di tengah-tengah jalan datanglah kematian. Allah turunkan malaikat rahmat dan malaikat azab, dan keduanya bertengkar. Siapakah di antara mereka yang punya hak untuk membawa nyawa orang tersebut? Maka Allah kirimkan malaikat yang ketiga untuk jadi wasit di antara mereka. Faqal, lalu malaikat yang ketiga ini mengatakan, ukurlah di antara dua kampung tersebut, manakah dari dua kampung tersebut posisi dia lebih dekat. Maka dia adalah bagian dari penduduk kampung itu. Dan mereka ukur di antara dua kampung tadi, mereka jumpai ternyata dia lebih dekat ke kampung yang saleh. Cuma lebih dekat satu jengkal. Binahwi sibirin, kurang lebih cuma lebih dekatnya satu jengkal. Hatakil, sampai-sampai dikatakan, annauna'a bisodrihi. Dia itu cuma mencondongkan dengan dadanya. Ingda al-mauti, saat dia mati. Artinya tidak ada di antara dua kampung tersebut kecuali cuma perbedaan yang sangat sedikit, Lalu yang menggenggam dan memegang nyawanya adalah malaikat rahmah. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, maka dia selisihnya itu cuma miringnya dadanya. Jadi dia mati itu dalam keadaan tidur miring, namun miringnya miring begini. Miringnya miring begini, mungkin ke di sangga batu atau apa, itu miring begini. Harusnya miring begini kan? Ini miringnya begini, dan gini itu cuma sejengkal. Nah, sejengkal ini, miringnya itu miring ke lebih dekat. Artinya pas badannya itu pas tengah-tengah. Kan? Ini pasnya ini, di sini itu pas tengah-tengah. Namun dia matinya itu begini. Ya. Dia itu matinya begini. Itu. Nah begini itu satu jengkal. Ya, begini cuma satu jengkal. Maka dia kemudian dianggap sebagai penduduk kampung soleh. Artinya pinggangnya itu pas di tengah-tengah. Ya. Pinggangnya yang bersentuhan dengan lantai itu pas di posisi tengah-tengah. Ini separuh, separuh. Ini 100 kilo, ini 100 kilo. Namun dia matinya ya, ke sangga batu atau yang lain sehingga miring. Na'a bisodrihi. Dia condong dengan dadanya. Nah, maka dari hadis ini maka dikatakan mana yang lebih dekat maka itu arahnya. Kalau tadi bisa diukur secara pasti mana yang lebih dekat, ya maka ikuti arah yang mana yang lebih dekat. Fadala maka hadis ini dalil bahasanya annal farqa mu'tabarun, bahasanya selisih itu teranggap untuk ketika fima baina syai'aini, ketika berada di antara dua benda. Fa'ila ayyihi maka ana akroba, maka manakah yang dia lebih dekat di antara dua jarak tadi, dua benda tadi, ka nabi aula, maka dialah yang lebih berhak termasuk bagian darinya. Kemudian fi ihdal marad, di satu ketika aku sampai ke kota Jeddah dan sampai di satu masjid, wa kana nasu yusalluna al-isya, dan jamaah masjid tersebut sedang salat isya berjamaah sedangkan aku belum salat maghrib. Wal imamu qad shalla ar-rak'atal ula, dan imam telah menyelesaikan rakaat pertama dan berdiri menuju rakaat yang kedua, lalu aku masuk bersamanya, aku bergabung bersama si imam dalam sholat tersebut dan aku niat mengerjakan sholat maghrib. Akan tapi tentu sholatku berbeda, lakinna sholat ikhtalafat an sholatil maghrib, tentu sholatnya si imam berbeda dengan sholat maghrib yang ingin kukerjakan. Fal amali sahihun, maka apakah perbuatanku benar? Maka kemudian dia ketinggalan satu rakaat, berarti dia tiga rakaat bersama imam, imam salam, dia pun salam. Dan dia merasa telah sholat maghrib. Dia masbuk satu rakaat, namun kebetulan dia belum sholat maghrib. Maka dia mengikuti gerakan imam sampai selesai, imam salam, dia salam. Karena dia butuh tiga rakaat. Nah ini benar ataukah tidak tindakan semacam ini? Jawaban beliau, hadzal amalu sahihun, tindakan Anda sudah tepat. Adapun Anda itu duduk di awal rakaat, maka kan rakaat pertama jadinya tasahud awal dia. Karena rakaat duanya imam adalah rakaat pertamanya dia. Adapun Anda duduk di rakaat pertama, duduk tasahud awal di rakaat pertama karena mengikuti imam, mutabian lil imam, karena mengikuti imam, dan rakaat tersebut kalau untuk imam adalah rakaat yang kedua dan untuk Anda itu rakaat yang pertama. Dan Anda tidak duduk di rakaat yang kedua. Pada sholat maghrib harusnya duduk di rakaat yang kedua. Lah ini Anda tidak duduk di rakaat yang kedua karena mengikuti imam. Maka itu tidak masalah. Maka keadaan yang nampaknya kacau semacam ini, itu tidak masalah. Kenapa? Beliau katakan ini sama kasusnya lau dakhalta ma'al imam. Seandainya Anda mengikuti satu sholat berjamaah di rakaat kedua di sholat duhur. Maka keadaannya kan kacau, sama. Fasafat tajlis. Apa yang terjadi? Ini sholat duhur, ini imamnya sholat duhur dan saya mau sholat duhur. Namun ini sudah saya ketinggalan satu rokaat, ini rokaat yang kedua. Maka Anda akan duduk di rokaat pertama Anda. Maka saya akan duduk tasawuf awal di rokaat pertama. Dan itu adalah rokaat kedua untuk imam sholat duhur. Dan itu rokaat pertama untuk saya, makmum, masbuk. Dan anda tidak duduk di rokaat kedua Anda. Harusnya saya sholat duhur, rokaat kedua saya duduk tasyahud awal. Loh kan saya enggak duduk. Karena itu rokaat ketiganya imam. Wasawfala tajlis. Dan Anda tidak akan duduk ketika dia imam itu berdiri menuju ke rokaat yang keempat. Dan rokaat keempat adalah rokaat ketiga untuk Anda. Maka dalam kasus ini Anda tinggalkan tasahud di tempatnya, yaitu di rokaat yang kedua. Watasyahada, dan Anda baca tasahud tidak pada tempatnya, malah di rokaat yang pertama. Kemudian tasahud akhirnya, aidan, tasahud akhirnya juga tidak pada tempatnya untuk Anda. Ya, maka Anda baru rokaat yang ketiga sudah tasahud akhir bersama imam. Dan nanti tasahud akhirnya ada dua lagi. Karena rokaat keempat juga ada tasahud lagi. Kullu dhalika, itu semua tidak mengapa. Kullu dhalika min ajlil mutaba'ah, itu semua dibenarkan dalam rangka mengikuti imam. Maka sebagaimana masbuk dalam sholat duhur semacam itu tidak mengapa, maka dalam hal ini makmum niat sholat maghrib, imamnya sholat isya, kemudian imamnya sudah sholat terlebih dulu satu rokaat, kemudian sehingga ikut gabung, kemudian salamnya bareng, padahal takbiratul ihramnya tidak bareng, maka ini juga tidak mengapa. Kullu dhalika min ajli mutaba'ah fala ba'sa, ini semua karena mengikuti imam, maka hukumnya tidak mengapa. Fala dakhalta ma'ahu, ketika Anda bergabung dengan sholat jamaah di rokaat yang pertama, sebagaimana seandainya Anda bergabung dengan satu sholat berjamaah sejak rokaat pertama, dan imamnya isya, Anda maghrib. Wa yusallil isya, dan imamnya sholat isya, dan sedangkan Anda mau sholat maghrib. Maka caranya, fa idza qama al imamu, ketika imam itu berdiri menuju ke rakaat keempat, fajlis li tasyahud, maka silakan Anda duduk dan baca tasyahud. Kemudian ketika itu niat keluar dan salam, kemudian kejar imam, dan Anda dapat satu rakaat salat isya bersama si imam. Summa dakhul ma'ahu, kemudian masuk bersama si imam, fima baqiya minal isya, di waktu isya yang tersisa yaitu satu rokaat. Ya, maka kata beliau, kalau kita datang ke satu, karena musafir kita datang belum sholat maghrib di satu masjid kampung, imamnya isya, kalau kita ikut sejak awal, maka kita bisa sholat maghrib dan isya bersama imam tersebut. Ya, kita bisa sholat maghrib dan isya bersama imam tersebut. Ketika kita sudah dapat tiga rakaat, imam berdiri untuk menuju ke rakaat keempat, ya, maka kita tasahud akhir, kemudian kita niat bersendiri, dan tasahud akhir, kemudian salam. Ya, imam paling-paling baru rukuan, kejar dia. Kejar dia, dan kita dapat satu rakaat isya bersamanya. Tapi kalau kemudian kita masbuk satu rakaat, ya sudah. Takbiratul ihram, kemudian ikuti dia, dia salam, kita salam. Dia selesai isya, kita selesai maghrib. Adapun kekacauan masalah tasahud, tidak apa-apa. Maka ini sama dengan kasus masbuk. Kemudian, idza fatatni sholatun fi safari, jika aku ketinggalan sholat di safar, ketika misal sholat dzuhur dan asar, dan aku sampai ke kampungku pada saat tibanya waktu sholat maghrib, Fahal usalli al-maghriba awalan summa usalli dhuhr awil asr? Maka apakah aku salat maghrib terlebih dahulu ataukah aku salat duhur kemudian dan asar kemudian baru maghrib dan isya? Baru kemudian maghrib atau apa yang harusnya aku lakukan? Maka jawaban beliau, masuklah bersama mereka, gabunglah bersama mereka dengan niat salat duhur. Ya, karena imamnya ini salat maghrib, ya, dia salat, imamnya salat maghrib, sedangkan dia belum salat duhur, belum salat asar. Maka niatnya niat duhur, meskipun imamnya maghrib. Idza salamal imam, jika imam salam di rakaat ketiga, itu di rakaat rabi'ah, maka datangkanlah rakaat yang keempat. Tsumma shalli al-ashr, kemudian setelah itu kerjakan salat asar, tsumma al-maghrib, kemudian kerjakan salat maghrib. Yang tentu ini berdasarkan mazhabnya beliau, Syaikh Ibnu Utsaimin, ini bisa terjadi manakala belum melakukan salat zuhur dan asar karena lupa. Karena lupa atau karena ketiduran. Adapun jika sengaja, maka setelah ini waktunya waktu maghrib, maka tidak bisa diqadha, ya kan? Berdasarkan mazhab beliau dalam masalah ini, maka ini terjadi dalam konteks kelupaan atau ketiduran. Kemudian aku mengerjakan sholat sunnah, lalu saat aku mengerjakan sholat sunnah, aku ingat kalau aku belum sholat fardu duhur. Namun sudah ba'da duhur. Fala yajuzu an ughayyir niyati khilala sholati. Maka apakah aku boleh kemudian mengubah niatku di tengah-tengah sholat? Maka jawabannya, la yajuzu, maka tidak boleh mengubah niat, karena seandainya Anda niatkan duhur, fayakni dhalika, maka maknanya adalah Anda membangun sholat fardu di atas sholat sunnah. Tadi satu rokaatnya kan sudah sholat sunnah. Ini tiga rokaatnya fardu. Maka ini ada bangunan, tiga rokaat bangunan fardu di atas satu rokaat bangunan sholat sunnah. Maka ini maka berarti duhurnya tidak empat rokaat. Duhurnya duhur tiga rokaat. Maka ini tidak benar. Lakin hal yajibu, ya, maka berarti tidak bisa diubah niatnya ke duhur. Akan tapi apakah wajib bagi Anda untuk menghentikan sholat sunnah ataukah tidak? Ini baru dapat satu rokaat, kemudian ingat belum sholat duhur. Dan sini batal ataukah tidak? Ataukah diteruskan sampai dua rokaat? Atau boleh batal? Maka kami katakan, maka jawaban kami, tidak wajib bagi Anda untuk membatalkan sholat sunnah. Maka teruskanlah sholat sunnah dan sempurnakanlah. Kemudian kerjakanlah sholat fardu yang belum dikerjakan. Adapun jika Anda sholat fardu, ini tadi sholat sunnah, kemudian diubah sholat fardu. Jawabannya tidak boleh. Adapun jika Anda sholat fardu dan Anda ingin mengubahnya menjadi sholat sunnah tertentu, maka juga tidak sah dan tidak boleh. Namun jika Anda ubah kepada sholat sunnah yang tidak tertentu alias sholat sunnah mutlaqah, yuridu, seorang itu menginginkan untuk mengubah sholatnya dari sholat fardu kepada sholat sunnah mutlak, maka nanti dirinci. Nadharna kita lihat. Jika waktunya sempit, nih, maka tidak boleh untuk dipindah ke sholat sunnah. Lianya stazim, karena konsekuensinya adalah Anda mengakhirkan sholat fardu dari waktunya. Namun jika waktunya mutasik, longgar, maka tidak mengapa. Akan tapi hukumnya makruh, kecuali karena tujuan yang benar. Semisal hadirnya jamaah, maka Anda bisa ubah sholat fardu menjadi sholat sunnah mutlaqah dengan tujuan bisa sholat berjamaah bersama mereka. Hukumnya tidak mengapa. Ya, maka di sini ada tiga rincian masalah mengubah niat ketika sedang sholat. Ketika sudah dapat satu rakaat kemudian mengubah niat, maka dirinci dengan tiga rincian. Jika itu sunnah kepada fardu, maka tidak boleh. Sholat sunnah ke fardu tidak boleh. Kemudian yang kedua, fardu ke sholat sunnah tertentu. Misalnya qabliyah. Sudah dapat satu rakaat sholat subuh, kemudian diniat untuk diubah menjadi sholat sunnah tertentu. Qabliyah subuh, maka tidak boleh. Namun kalau dari sholat fardu ke sholat sunnah mutlak, ke sholat sunnah mutlak, maka dirinci ini waktu fardunya masih longgar enggak? Kalau kemudian misalnya ini mukim dan dia ketiduran, bangun-bangun sholat duhur, sudah di akhir waktu dan awal dia niat sholat duhur, tiba-tiba kemudian berubah pikiran, saya tak qobliyah duhur terlebih dahulu. Maka dilihat waktunya panjang enggak? Kalau waktunya mepet enggak boleh. Karena nanti kalau kemudian diniat diubah menjadi sholat qobliyah duhur, nanti duhurnya setelah waktunya berakhir. Tentu enggak boleh. Dan jika waktunya longgar, maka boleh dari niat fardu menjadi sholat sunnah mutlaqah. Namun, jika tidak ada sebab, jika tidak ada tujuan, alasan yang meyakinkan, alasan yang bagus, maka hukumnya makruh. Dan jika alasannya alasan yang bagus, hukumnya mubah. Karena ini berarti hajat. Dan kaidah fikih mengatakan makruh jika ada hajat, hukumnya mubah. Makruh yang adalah hajat, itu hukumnya mubah. Ini makruh, namun ada hajat. Jadinya mubah. Contohnya untuk bisa mendapatkan pahala berjamaah. Orang tiba di satu kampung, sholat duhur, dia tiba di sana, boleh jadi jam 1 atau 1:30, masuk ke masjid, enggak ada orang. Akhirnya dia niat, kemudian niat sholat fardu. Niatnya sholat fardu, sholat duhur. Setelah dia dapat satu rakaat, tiba-tiba datanglah jamaah masjid, baru adzan. Wah, oh, ternyata di sini kampung ini 1:30 baru jam duhur. Nunggu pulang dari sawah. Nunggu pulang dari sawah. 1:30 baru adzan duhur. Kaget. Belum sholat jamaah di sini. Ternyata kemudian orang pada datang rame gitu. Oh, ini ada 20 orang. Nah, saya ingin jamaah dapat pahala jamaah bersama mereka. Kalau saya ini teruskan sholat saya ini, saya cuma sholat, dapat sholat fardu sendirian. Maka dalam kondisi ini boleh diubah menjadi sholat sunnah mutlaqah. Maka ubahlah niat menjadi sholat sunnah mutlaqah. Tambah satu rakaat kemudian salam. Tambah satu rakaat kemudian salam. Kemudian nanti tunggu iqomah dan sholat berjamaah duhur bersama mereka. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan sore hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.